Bening matamu pancarkan kesedihan, tak pernah terlihat selama ini. Senyum pedihmu lukiskan air matamu, perinya hatimu menyentuh batinku. Sungguh mati aku tidak bisa meninggalkan dia, walaupun kau dekat aku. Ampun aku bila kini yang terkuat hanya perih yang mungkin kan menentui hidupmu, hidupku. Detak jantungmu tegaskan perih hatimu dan perih hatiku. Hidupmu, hidupku.